ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Anggra ini yang menanyakan, Ustadz, yang dimaksud dengan makanan yang sederhana itu seperti apa? Ya, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ibu, bapak makan dalam satu piring itu misalkan ada nasinya, ada kentangnya, kemudian ada ikannya, ikan maksudnya ikan beneran ya, kalau bahasa Jawa kan ikan itu kan lauk. Ikannya, ikan beneran gitu, kemudian ada telurnya, kemudian ada tempenya, kemudian ada sayurnya, itu kan terlalu banyak gitu. Ya. Kita bisa mengatakan itu terlalu berlebihan, ada proteinnya berlebihan di situ, ada karbohidrat berlebihan di situ. Ya, jadi kalau ditanya, berarti makanan yang sederhana itu seperti apa? Yang tidak terlalu banyak ragamnya. Tidak terlalu banyak ragamnya. Rasulullah SAW, salah satu makanan kegemaran beliau adalah sarit. Ya, sarit itu adalah roti gandum ya, gandum gitu yang dicampurkan, diaduk dengan kuah kari ya, itu kan sederhana tuh. Ya, ada karbohidratnya, ada protein juga, ada bumbunya juga. Jadi kalau kita menerapkan pola-pola sederhana dalam keseharian kita, contohnya begini aja. Kalau saya pribadi kurang atau tidak menyarankan ya nasi putih ya. Kecuali Anda bisa dapatkan nasi putih yang sifatnya atau mungkin organik atau oke lah. Tapi kalau saya lebih memilih nasi putih yang belum terolah dengan dengan terlalu banyak seperti beras coklat atau nasi coklat kan, itu kan masih cukup banyak seratnya. Jadi ambil sedikit ya, mungkin 2-3 sendok ya, sendok makan ya, bukan centong ya. Jadi nasinya gak usah banyak-banyak. Ya, situ ada, kemudian ada ikan misalkan, ada ikan di situ, kemudian ada sayur, ya udah cukup tuh sederhana tuh. Tambah sambal sedikit, itu sederhana. Paham ya? Jadi itu kurang lebih sederhana kayak begitu. Jadi bukan, misalkan kita, sebenarnya kalau kita memahami bahwa makanan itu kan misalkan ikan, ikan itu kan protein. Tempe juga protein. Maka sebenarnya jangan dicampur semua gitu. Kalau Anda mau makan protein, ya protein satu jenis aja. Ya, ada ikan, ya ikan aja. Ada telur, telur aja. Ada daging, daging aja. Kan ikan, sama-sama protein. Jadi sederhana tuh kayak begitu. Jadi kalau semakin sederhana yang kita makan itu, ya semakin kesehatan kita itu akan terjaga. Dan kalaupun sakit, itu akan jauh lebih mudah ngobatinnya. Pertanyaannya, kalau saya makan burger, burger kan sederhana, cuma satu burger, kan? Masalahnya kita bahas ya. Saya coba bongkar gitu kan. Bapak Ibu pernah lihat nggak kandungan burger itu apa saja, terutama dagingnya, ya, daging-daging yang sudah daging-daging beku yang mereka sudah tambahkan pengawet. Saya pernah baca ya dalam ada salah satu akun lah yang dia itu dapat ingredient atau kandungan dari burger itu tuh dari perusahaan yang buat. Itu sebenarnya panjang banget. Ini dagingnya cuman secuil gitu kan, sisanya tuh inilah itu, dan itu semua bahan kimia. Jadi kalau Anda membayangkan burger itu, kenapa dia menjadi makanan gak sehat ya? Terlalu banyak bahan kimia, jadi udah gak sederhana. Burger tuh bukan makanan sederhana gitu loh. Terutama burger-burger yang fast food ya. Apalagi kita bicara tentang misalkan kentang goreng itu kan lagi beku-bekunya diambil, digoreng, coba bayangkan. Itu gak sederhana, masalahnya banyak. Jadi sederhana itu tadi ya, dia alami, makanan itu alami, tidak banyak, tidak bisa dikatakan gak ada bahan sintetik lah situ. Kalau nasinya organik, insya Allah gak ada logam berat lah. Ya, dan tidak banyak jenis ragamnya. Jadi kenapa sekarang penyakit itu merajalela luar biasa? Ya, dalam satu katakanlah makanan modern yang dimakan oleh seseorang zaman sekarang gitu ya, itu terlalu banyak ya komponen-komponen kimia-kimia sintetik ya. Dalam itu yang membuat makanan tadi itu menjadi makanan olahan yang penuh dengan potensi untuk mengganggu kesehatan kita. Ya, seperti itu mungkin bisa mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum dok. Ini saya mau bertanya, tadi sempat diskusi di forum grup bahwa buah mangga itu kan mengandung saripati dan gula. Lalu apakah ibu hamil yang mengkonsumsi mangga menjadi apa ya? Berefek kepada janin yang jadi membuat janin besar atau terlalu besar di dalam kandungan gitu, Dok? Ya. Kalau makan mangganya sekilo sehari, Bu. Gitu. Lalu? Ya kalau makan mangganya katakanlah sepotong. Jadi intinya tuh mangga memang mengandung gula-gula yang cukup, terutama kayak mangga gedong gincu tuh ya, atau mangga harum manis yang matang di pohon itu gulanya tinggi. Cuman tadi gula pada buah-buahan tidak sama dengan gula pasir. Ya. Jadi ketika seorang ibu ngemilnya mangga dalam jumlah tidak berlebihan, misalkan ibu hamil ya, atau mungkin dia atau perbandingan lainnya dia mengkonsumsi makanan-makanan tinggi gula, simplek kayak kue-kuean, tepung-tepungan, dan di situ ada gulanya, itu beda metabolisme dan beda nasib ketika masuk ke badan. Jadi kalau makan, misalkan dalam keseharian, misalkan ibu hamil mengkonsumsi mangga, gitu dalam jumlah tidak berlebihan, insya Allah aman saja. Ya. Jadi tidak berlebihan ya, Dok? Ya. Ya. Tidak berlebihan ini kan, sebenarnya tiap orang kan beda-beda, Bu. Jadi kalau saya menyebutkan tidak berlebihan, setiap orang itu punya katakanlah tingkat metabolisme yang beda-beda. Ya, jadi ya, kita yang tahu, jangan, jadi konsepnya apa? Ya jangan makan sampai kenyang, gitu aja lah. Baik, Dok. Satu lagi, Dok. Saya pernah lihat postingan dari pakar naturopati bahwa memakan telur itu tidak baik dibarengi dengan nasi. Itu seperti apa kalau dari dokter? Kalau alasan dia apa? Saya lupa baca baca detailnya sih, cuman saya sempat ngelihat. Saya belum aja tahu ya, karena alasannya kan biasanya ada alasan berdasarkan keilmuan atau pengetahuannya. Tapi kalau kalau bicara telur sendiri, sebenarnya telur itu kalau telur kan proteinnya, Bu ya. Jadi telur itu ketika digoreng sebenarnya sudah terjadi denaturasi, telurnya sudah nggak sehat sebenarnya. Jadi kalau mau masak telur itu emang ada caranya, ya ada caranya supaya telurnya atau proteinnya tidak rusak ya. Tapi kalau protein ketemu karbohidrat mungkin nasi ya. Atau saya pribadi mungkin keterbatasan pengetahuan saya tidak melihat ada yang bermasalah di situ. Makanya saya tanya tadi kira-kira itunya di mana, celahnya di mana ya. Tapi kalau misalkan telurnya dimasak dalam keadaan yang baik sehingga tetap stabil proteinnya, dan nasinya adalah nasi-nasi yang sifatnya beras-beras yang sehat ya, organik dan masih tinggi serat, menurut saya sih tidak apa-apa. Tapi kalau tadi mungkin Ibu tanya, mungkin perlu dilihat lagi kira-kira, mungkin saya juga pengen tahu tuh ya, wallahu a'lam. Ya, baik, Dok. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Dokter. Waghfir lana warhamna waghfir lana.